Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mengkaji ayat Al-Qur'anul Karim surah Al-Hajj ayat 33 yang berbunyi lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman summa mahilluha ila bait ilal baitil atiq. Yang artinya bagi kalian para binatang-binatang hadyu itu ada beberapa manfaat sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib serta akhir masa penyembelihannya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah merupakan harapan Allah dan pekerja hati. Maka lakukanlah dan muliakanlah padanya, selalu dapat bermanfaat dan memiliki hikmah baik yang kita ketahui atau yang tidak kita ketahui. Jadi oleh sebab itu ibadah adalah merupakan kemuliaan yang harus kita lakukan dan kita sifati ibadah itu dengan napas kita dan keikhlasan kita dan keyakinan kita dan kecintaan kita seperti anak kandung kita, sehingga akan mendapatkan kekhusuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila ajalin musamma, sampai kepada waktu yang ditentukan, yaitu ketika kita berniat akan berkurban, mengorbankan seekor kambing ke Ka'bah, maka sejak saat itu juga kita tidak lagi boleh mengambil manfaat darinya. Karenanya kambing diberi tanda, sehingga walaupun ia lepas dari orang yang menjaganya, orang lain akan tahu bahwa ia telah diperuntukkan untuk Ka'bah, maka tidak seorang pun akan mengambilnya. Manfaat dari penyembelihan hadyu berlaku dalam waktu tertentu dan bersifat duniawi. Manfaat akhirat hanya akan dinikmati nanti ketika kita berada di akhirat. Maka oleh sebab itu, lakukan penyembelihan kurban ketika berada di Mina atau di Makkah, dan manfaatnya akan kita peroleh ketika kita berada di akhirat nanti. Selanjutnya, summa mahilliha mahilluha ila baitul atiq. Kemudian tempat yang wajib serta akhir masa penyembelihan yaitu ialah sampai ke Baitul Atiq. Ini adalah ibadah kurban. Banyak manfaat pada ibadah ini. Hewan lain yang dapat memanfaatkan dagingnya, yaitu hewan-hewan kurban itu dapat memanfaatkan dagingnya, juga dapat memanfaatkan bulu-bulunya, susunya, dan dijadikan perhiasan-perhiasan dan tunggangan. Ada berpendapat bahwa tempat penyembelihan adalah Mekkah saja, tetapi ada berpendapat mengatakan tempat penyembelihan bukan Mekkah, tetapi adalah di Mina. Bila kita melihat tunjukkan ayat ini, yaitu mengatakan bahwa tempat adalah di kota Makkah, yaitu di Masjidil Haram. Tapi karena proses penyembelihan menimbulkan kekotoran dan pececeran darah, para ulama berpendapat bahwa sebaiknya lakukan jauh dari Masjidil Haram sehingga tidak mengotori, dan hal ini tidak keluar dari konteks ayat-ayat di atas. Apalagi bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, suruh Mekkah adalah tempat penyembelihan. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tadi ayat yang berbunyi lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma mahilluha ilal baitil atiq. Maka apapun ceritanya, ketika kita melakukan ibadah haji, maka tidak bisa dihindarkan, pasti kita akan melakukan ibadah kurban di Makkatul, di tanah suci, yaitu kota Makkah, Makkatul Mukarramah. Ya, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Suhaidi. Ayat 33 ini jika kita kaitkan dengan ayat 32, fa innaha min taqwal qulub lakum fiha manafi'u, jelaslah bahwa proses penyembelihan, baik itu hewan kurban ataupun itu hewan dam ataupun itu hewan nazar, semuanya adalah bukti kepatuhan jemaah haji kepada Allah. Kepatuhan kepada Allah itu adalah bukti takwa. Min taqwal qulub, orang yang patuh kepada Allah karena takwanya. Kenapa dia mau menyembelih dam? Karena dia melanggar dam isaah misalnya, di mana seorang tidak ada yang tahu. Kalau dia tidak mau menyembelih, tidak ada juga orang yang tahu, tapi dia melakukannya dengan sukacita karena dia bertakwa kepada Allah. Allah Maha melihat bahwa dia telah melanggar dengan sengaja pelanggaran itu sehingga dia harus dijatuhi dam isaah misalnya, atau dia telah bernazar dan tidak ada yang tahu, tapi dia melakukan nazar itu dengan menyembelih hewan karena dia bertakwa kepada Allah. Jemaah haji atau para pendengar yang dimuliakan Allah, maka ketakwaan ini yang telah kita lakukan pada prosesi haji, kita bawa ke kampung halaman kita. Orang haji tidak akan korupsi, orang haji tidak akan menzalimi, orang haji, jemaah haji gemar membantu, orang yang sudah haji tidak akan sombong, angkuh, dan ria. Orang haji adalah orang yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tercermin dengan kepatuhan kepada Allah, bukti ketakwaannya. Ya, saya tambahi dalam ayat ini adalah yang ditekankan di sini adalah bagaimana kita dapat mengambil manfaat dari manasik haji. Dan ayat ini khususnya adalah tentang penyembelihan atau binatang-binatang ternak. Karena kita tidak cukup hanya melaksanakan manasik, tapi harus juga dengan menyembelih hewan, terutama yang kita disarankan di sini apa saja, baik itu membayar dam kita, baik itu berkorban, semuanya itu karena Allah akan memberikan kita nanti ila ajali musamma pahala yang sangat baik tersebut. Kemudian summa mahilluha, dan kemudian tempatnya adalah al-baitil atiq. Baitil atiq di sini dikhususkan karena itu adalah tempat yang paling mulia dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tempat yang lain juga dibolehkan adalah Mina dan Masyairul Haram sekitarnya, karena itu sudah menjadi pendapat ulama. Maka yang perlu kita tekankan di sini, bagaimana kita mendapatkan kemuliaan itu, tentunya salah satu dalam ayat yang sudah kita kaji itu adalah bagaimana kita menjadi orang yang bertakwa, takwa yang betul-betul kita pancarkan dari hati kita menjadi cahaya dalam kehidupan kita sehingga dapat menyinari dan menerangi kehidupan kita di dunia ini sehingga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fajrul Haq dan Dr. Jenal Arifin, Dr. Haji Jenal Arifin, yang membahas tentang Quran Surah Al-Hajj ayat 33 yang berbunyi lakum fiha manafi'u ila ajalim musamman thumma mahilluha ila baitil atiqah. Bahwa kesimpulannya, apapun ceritanya, beribadah adalah merupakan harapan Allah, yaitu ibadah, segala ibadah kita adalah pekerjaan hati yang harus kita lakukan. Ibadah adalah mulia, terutama adalah ibadah haji yang sebagaimana ayat yang dijelaskan tadi, yaitu ila ajalim musamma, sampai kepada waktu yang ditentukan, yaitu ketika kita berniat berkurban, mengorbankan seekor kambing di kota Makkah, summa mahilwa ila baitul atiqah, kemudian tempatnya wajib diakhirkan dengan kemudian tempatnya adalah di Masjidil Haram, maka kita harus lakukan ibadah-ibadah haji. Mudah-mudahan dengan ibadah haji, berkurban, bulu-bulu, kita ikhlaskan dengan bulu-bulunya, susunya, dagingnya, dan kulitnya sebagai suatu bukti nanti di akhirat, itu adalah bangkit kembali, dia hidup, dan kita akan mengendarainya menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.